buat ilmu lah. Disebutkan oleh Al-Wahidi Anil Kalbi, dari Kalbi, dari Ibnu Abbas, biduni isna, dengan tanpa sanad. Nama sedap Wahidi Kalbi, tapi ini semua parah. Parah. Dalam tafsir tak boleh pakai. Tapi selalu kita jumpa nama-nama ni dalam tafsir. Wal Kalbi wa Muhammad ibn At-Ta'ib matruk muttahamun bi Kalbi. Jadi itu masalah dia. Kalbi yang riwayatkan daripada Ibn Abbas tafsir ini ataupun apa dipanggil tu sebab turun ayat ini matruk, tinggalkan oleh ulama hadis dan dituduh berdusta. Jadi ini paling teruk punya, second lah, second teruk punya lafaz jarah. Paling teruk kira apa dia? Dajjal. Dajjal kira paling teruk lah. Memang dah confirm, dah sabit dia bohong dalam hadis. Tapi kalau orang kata dia muttaham bil kazib, dia dituduh berdusta, dia belum sabit, telah berdusta dalam hadis. Tetapi dah confirm dia duta waktu dia cakap kat kedai kopi ke, siapa menang bola, siapa kalah, siapa skor, dia bebek je banyak. Jadi orang macam ini dituduh berduta bila dalam bab hadis. Tapi belum confirm berduta. Yang tadi Dajjal tu dah memang kazab ke apa tu semua, itu memang paling teruk. Macam mana pun, kalau ada perawi macam ini, reject lah memang. Dan orang ini muttaham bil kadzib ala Ibn Abbas, dia dituduh berdusta atas Ibn Abbas. Lagi serius lagi, secara spesifik dia ambil, dia targetkan dia punya riwayat daripada Ibn Abbas. Ini dalam tafsir Al-Kalbi, memang banyak tafsir daripada Al-Kalbi. La syaih. Jadi riwayat ini kata Ibn Hajar, la syaih, tak ada apa-apa. Orang nak cari ni dekat kitab Al-Kasyaf. Kitab Al-Kasyaf ni dalam tafsir dia kitab Imam Az-Zamakhsyari. Tapi Imam Az-Zamakhsyari ni dia seorang Mu'tazili. Tapi tafsiran dia saya beli. Orang datang rumah saya, tak harap lah datang. Oh, mengamuk. Kenapa kau letak kat depan-depan ni kitab tafsir Az-Zamakhsyari? Jadi kan Mu'tazilah. Taruhlah kat tepi-tepi ke, kat ujung-ujung tu. Jangan beli pun betul. Kan dia ahlul bid'ah. Dia kata, saya beli. Tak beli. Sebab apa? Tafsirannya ada nilai. Daripada sudut apa? Pertama dari sudut bahasa. Dia ahli bahasa. Masya Allah. Tak ahli balagh. Jadi kalau tafsiran dia orang nak cari ada sudut bahasa, asal usul bahasa apa semuanya, memang orang cari kacau. Orang cari. Okay, itu satu. Dan saya selamat sebab kitab kacau ni telah ditaktik daripada dua sudut. Jadi dia ni Mu'tazilah satu, dan dia juga bawa hadis yang lemah, hadis palsu dalam tafsir. Jadi kalau orang tak tahu memang adik lah. Tapi ada orang dah tahkikkan hadis dia, iaitu Ibn Hajar. Selamat lah, kat bawah dia ada. Saya dah tahu ada hadis dia. Kemudian daripada sudut Mu'tazilah dia pun dah ada orang tahkikkan. Oh, ini kata-kata Mu'tazilah, ni kata-kata Mu'tazilah. Siapa yang masih belajar, baik patut beli kitab yang ada dua tahkik. Dan sebab ketiga ni saya pula, saya beli sebab saya nak tahu macam mana ahli bid'ah tafsirkan Quran. Macam mana Mu'tazilah tafsir Quran. Jadi saya kalau nak tambah rencah ke apa, tak boleh bawa satu tafsir Mu'tazilah sampai balik, saya bawa balik, saya jawab balik. Bagus juga. Jadi saya bagi simpan buat rujukan. Tapi bukan untuk semua orang. Saya takkan suruh orang awal baru nak start baca tajwid pun belum betul lagi, satu tafsir yang ada kat rumah dia, tafsir Al-Kasyaf. Dan saya takkan suruh orang terjemahkan kitab tafsir Al-Kasyaf. Saya suruh terjemah tak terima kasir ke, saifir apa ni, Aisyah Utafasir ke dan sebagainya. Baik. Jadi yang di sini, riwayat ini sebenarnya lemah. Jadi asalnya balik kepada umum, yas'alu naka madayun kisru. Ini mereka para sahabat tanya kamu tentang apa yang dinafakkan. Bukan kepada siapa yang dinafakkan. Kemudian Allah SWT jawab dengan tambahan. Okey, ada apa-apa soalan? Kita pindah kepada ayat berikutnya. Macam tak sempat juga.